Wa qawlu Allah Ta'ala lil 'abdi, dan juga firman Allah Ta'ala pada hamba, inni imma syaita ilayya harwaltu imma syaita ilayya harwaltu ilayka, kalau kamu berjalan kepadaku maka saya akan berlari-lari kecil kepadamu. Ini maknanya ya, disebut di sini oleh pengarang makna dari hadis. Nah, sebut kalau tidak taqarrab ilayya 'abdun abdi di syibri taqarrab ilayhi bi dira, kalau seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu jintal, maka saya akan dekat kepadanya dengan satu dira, satu hasta. Kalau dia mendekat dengan satu hasta, maka saya mendekat kepadanya dengan apa? Kalau dia mendekat kepadaku dengan berjalan, saya dengan berlari. Kalau dia berlari, ya maka saya dengan berlari-lari di sini. Ya. Kita tetapkan seluruh hal tersebut yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala. Kita imani. Nah, saya imani, saya yakini, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, menjelaskan dan seluruh dari makhluknya. Nah, wabarakatuh, dan firman dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama' yanzilu yawm Arafah. Bisa berlagi ya. Punya Allah tabaraka wa ta'ala turun pada hari Arafah. Wa qawluhu, dan sabda beliau, inna Allah khalaqa Adam ala surati. Dan sabda beliau, sungguhnya Allah menciptakan Adam di atas surahnya. Surahnya. Di sini penetapan sifat surah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan surah yang bentuk untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Surah artinya bentuk. Kita tetapkan surah untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Sehingga yang kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kalimat, sungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi. Jinya di sini hanya ini kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disalahkan oleh para aliman, orang yang mengatakan bahwa surah ini kembali kepada Adam. Orang mengatakan bahwa surah kembali kepada Adam. Nah, para imam kita menguatkan bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam di atas surahnya. Itu jelas dalam beberapa hadis dalam Sahihain. Baik. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raitu rabbi fi ahsani surah. Saya melihat Rabbku pada surah yang paling indah. Nah, jadi penetapan sifat surah. Maka seluruh hal ini, kata beliau, wa ashbah hadithil ahadith. Nah, hadith-hadith yang semisal dengan ini. Kata Imamul Barbahan, apa kewajiban kita? Kata beliau, fa'alika bittaslim. Hendaknya engkau menerima. Wa taqdir. Dan membenarkan. Wa taqwil. Dan menyerahkannya. Taqwil di sini. Taqwil yang diinginkan oleh pengarang. Yaitu taqwil ilmu kaifiyah. Taqwil kaifiyah. Bukan taqwil al-ma'an. Bukan taqwil al-ma'an. Ahli sunnah mengatakan diserahkan, yang diserahkan, yang kita menyerahkannya kepada Allah itu adalah kefiatnya. Ada pun kefiatnya bagaimananya, kita serahkan kepada Allah, kita tidak mempunyai ini. Ya, akan tetapi maknanya, segala sesuatu yang disebut dalam nas, ayat maupun hadis itu punya makna. Tidak mungkin tidak punya makna. Ya. Al-Quran turun dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Di lisan Arabi yang putih. Menunjukkan punya makna. Nah, ada pun takwil yang disebut di sini oleh Imam Al-Bahari, yaitu takwil al-kaifiyah. Menyerahkan kaifiyahnya. Jadi hendaknya taslim, kamu menerima, wa taslim membenarkan. Dan kaifiyahnya kamu serahkan kepada Allah tentang kaifiyahnya. Ada pun makna, hadis-hadis yang disebut, maknanya jelas dari sisi bahasa. Dipahami maknanya. Wa riqa, dan hendaknya kamu riqa. Wa la tufassir syai'an min hadhihi bihawa. Dan jangan kamu menafsirkan sesuatu dari hadis-hadis ini dihawakan dengan hawa nafsu.